kiranya Anda-Anda. Hadirin wal hadirat ingkang mulya. Niki acaranipun khol. Nggih. Jadi khol niku acaranipun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi acara memperingati menungso niku dugi teng donya wangsul malih dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bab nopo? Menungso niku lawas gelise wangsul. Mesti mulih, nggih. Mulih menungso. Menungso niku mulih. Dalem nggih. Wangsul lu asline niku pancen mboten tiyang mriki menungso niku. Menungso niku lak mboten penduduk mriki ta asline. Menungso niku mboten penduduk bumi. Bumi niku isin asline mboten omahe menungso. Bumi niku sing asli penduduk mriki niku ya bangsa sapi niku asli. Ana wedhus, kucing, ana tikus niku asli. Ya menungso niku mboten, menungso niku pendatang. Keng pundi? Keng akhirat niku. Keng akhirat. Dadi sampean niki penduduk akhirat. Koncone malaikat, koncone iblis niku. Sak kampung rumiyin. Mula karo malaikat rukun, karo iblis gelut sak kampung niku. Royoan buah khuldi tawuran. Sampai dino kiamat niku dendam dibawa mati. Nah, terus menungso niku keng akhirat mereka karo Gusti Allah didunke mriki. Saperlu napa? Ken dadi mandor. Dadi mriki niki ken ngurusi donya. Dingendikake inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menungso niku mriki pancen jatahe niki dadi pemimpin. Mula menungso niku nek teng mriki menangan. Mboten enten sing iso ngalahno menungso nek pun teng mriki wong jeneng menungso niku pemimpin kok. Ibu-ibu ngerti nggih. Napa kunir niku sengak pahit ngoten. Pancen wong pemimpin ben ora sengak pahit campur karo tumbar mrica. Ben tambah sedep tambahi kali kemiri. Ben tambah enak tambahi bawang. Ulet malih niku sik kurang kei lombok ben tambah sedep nei santen ben gurih dinei panggangan iwak ben enak tambahi uyah. Lho pemimpin nek wedhus mboten wong penduduk mriki kok. Wedhus niku asli mriki mula nek mangan nggih mboten ribet wong pancene ora pemimpin. Weruh jagung ya pangan jagung. Weruh pari pangan pari. Lah nek menungso mboten. Sak wedhus-wedhuse dipangan wong jeneng menungso. Lah mula aja gumun menungso niku nek teng donya Bu nggih. Niku menangan wong panjene medhun niku pemimpin. Menangan sangat. Singa niku sak pira kuwate kali menungso kalah leboke sirkus duing-duing ya manut lunjek-lunjek. Gajah sak pira kuwate kalah karo menungso. Sampai tengu sing ora ketok kalah karo menungso. Dipitese ya kene. Manuk sak pira kuwate mabur kalah diplinteng ya kena. Nanti kena diplinteng ya di pulut. Nanti kena yang pulut tembak. Iku akeh temen. Katok e enteni. Nggih. Iwak niku sak pira pintere nglangi kalah karo menungso. Ya dipancing ya kena, disetrum ya kena, diputas ya kena, jaring ya kena. Angkasa sing samono gedhene debate niku karo menungso kalah kaya pesawat lewat. Segoro damelke kapal. Mboten enten sing iso ngalahno menungso, menungso niku pendatang. Transmigran paling kuat ning dunya. Jadi nek penting mriki menungso niku number one. Nomor siji. The best. Ra ono sing iso ngalahno. Wedhus pangan kulite templekke kayu gawe terbang. Oh menang. Lah menungso niki mboten sing iso ngalahaken, Bu. Pak. Sing iso ngalahno menungso ning donya iki mung sitok. Napa? Ngantuk. Wis niku. Pokoke sing iso ngalahno gagahe menungso niku nameng ngantuk. Uang niku nek wis ngantuk kalahan. Udut kok ngantuk. Ucul ngobong karpet. Ngising kok ngantuk. Ya kecemplung wis. Terbangan kok ngantuk. Ya ora sida mang tok-tok ngono. Menungso wis ngantuk kalahan. Mula aja gumun. Mektisen arep tinju kok ngantuk. Ora sida. Manten anyar kok ngantuk. Ya ora lapo-lapo. Lah iki iki rumuse menungso. Pokoke jenengan nek wis ngantuk wis ora iso apa-apa. Nggo kathok iso kualik gara-gara ngantuk. Pokoke wong nek wis ngantuk, susuran kok ngantuk, ucul susure iki. Wis ora ana kuwate wong. Kula arep ngaji kok ngantuk, ora sida. Lemilo sebab mungso bubuyutane menungso niku ngantuk. Mula kali Gusti Allah diatur, aja ngantuk. Ngantukan. Mula menungso niku nek sing ora ngantukan, niku dadine wong menangan. Nah, kayak contoh sampean. Kanjeng Nabi niku kok iso dadi nabi oleh wahyu. Awitane ya gelut karungan ngantuk. Ngelawan ngantuk 15 tahun munggah medun gua Khira. Melek teng gua Khira niku ora kok ngorok teng dhuwur mboten. Melek wiritan jet, melek. Nuwun teng Gusti Allah. Medun-medun dadi nabi ini Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dadi Sultanul Aulia. Sabare tirakat melek selawe tahun teng padang pasir. Dituntun kali guru ini pun namanya pun Syekh Mubarak Al-Madzumi. Sunan Kalijogo, rojone berandal. Mundak pangkat dadi waline Gusti Allah. Sabare ngalah no ngantuk telung tahun ora turu melek nunggoni tekene Sunan Bu Gunang. Saridin muridnya Sunan Kudus. Niku awitane murid Sunan Kudus. Dikongkon adzan sing kliru. Lawa bubar niku Saridin. Niku ki dadi wali nggih sabare melek pitung taun. Mbah Cakrajaya Sunan Geseng iso dadi penggantine Sunan Kalijaga sabare melek telung tahun maca ya hayyu ya qayyum senajan kliru ya kayu ku ya ka yumu. Ki Ageng Pengging matur teng Sunan Kalijaga jeng Sunan. Kula niki pengin duwe anak sing dadi raja niku carane pripun? Jare Sunan Kalijaga lek kowe pengin dhe anak dadi raja melek 7 taun ning sanding rawa pening ngono mujadah. Sebut asmane Allah. Lakoni melek, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 7 taun metu anak Joko Ting kira dadi raja Pajang. Bening. Termasuk ki gedhe pemanahan matur teng Sunan Kalijaga, jeneng Sunan. Kula niki dulur-dulur pun duwe cekelan piyambak-piyambak. Ki Penjawi duwe daerah Pati. Kang Mas pemanahan Kang Mas Pengging wis duwe Pajang. Kang Mas Haryo Penangsang duwe Jipang. Muridnya jeng Sunan Kudus. Nah, bagian kula pundi jare? Lah jare Sunan Kalijaga, ya wis entek ning nggon apik. Nek gelem ya isih eneng ning omah setan. Lah terserah karo mbok babat sing endi ya terserah milih ya. Omah setan sisih wetan jenengane Alas Purwo panggonane Banyuwangi. Omah setan sing tengah Alas Roban. Omah setan sing kulon Alas Larangan Cirebon. Sing tengah Alas Ketonggo Ngawi. Nah sing kidul Alas Mentauk Jogja Merapi ini. Pun kula milih Mentauk ora nek setane gedhe-gedhe ning kono. Nek nah, pengin bubak Alas Mentauk aja turu 20 tahun ya. Nggih dilakoni kali iki gedhe pemanahan teng Bang Lampir Gunung Ki Kidul bubak Alas Mentauk. Ngetekno kraton jenenge Mataram. Sing saniki dados kraton teng Jawa sing ngiso, nggih ta? Sing dipecah kali Londo tahun 1758 jenenge Perjanjian Giyanti. Akhirnya dadi Jogja kali Solo. Solo dadi loro mangkunegaran kasunanan, Jogja tadi Hamengkubuwanan Pakualam Alaman. Tadi kulo barang manggon teng Jogja nu ya barokai wong melek. Nerau nu ini gede pemanan melek nu 20 tahun mungkin mereka gitu si alas demit nih. Kadang kulo melaku-melaku tu si petuk demit nih mereka. Ono wewe, ono gundul pringis. Neng anu Dracula ora ono. Ono ne pocong. Dene niku. Demula para sepuh rumiyin niku angger pengin dadi menungso sing mumpuni. Mesti tahan melek kuat. Bahasa Mas Ari pendiri Nahdlatul Ulama. Melek 3 tahun saka hulu tekan hilir ngatamke surat Kahfi. Ben bengi ora turu salat hajat 2 rakaat, rakaat pertama surat At-Taubah ping 41, rakaat kedua surat Kahfi ping 41. Ya ampun dadi rene. Calon raja Mataram naminipun Raden Bagus Harun. Aku mau dadi raja aku. Lah napa? Pak, aku mau dadi raja. Ngopo? Aku pengin duwe anak alim ning dadi raja, dadi ben ulama sih. Ya wis nek cita-citamu ngono. Pokoknya aja turu-turu ya. Nggih kula ajeng melek 7 tahun. Ya wis kono metu wae. Akhire metu keng kraton Raden Bagus Harun, melek teng daerah Pagotan, Sanding Sumur. Nggih, 7 tahun mboten turu mujahadah ben bengi. Pas tahun ke-7 tanggal 7 ke Ramadan, sumure muncrat. Wah lah aku entuk Lailatul Qadar. Sebab rumangsa entuk Lailatul Qadar mulo sumure diarani Sumur Sewulan. Tekan sakniki kampunge dikenal kanthi jeneng Kampung Sewulan. Niki banser kala-kala kudu jaroh mrono. Tahu dereng. Oh niku dedengkote kejadukan iki. Sedaya keng riku ilmune niku ana pagar nusa ana SH keng riku. Raden Bagus Harun bar melek 7 tahun teng riku sumure muncrat paringi anak wedok golake 50 wong. Sampai terkenal jenengane Nyi Ageng Alap-alap. Ora ana sing wani ngrabi nek nesu niku mlayu lho ora alang-alang ngoten niku. Dirabi kali santri ini piyambak, kali Raden Santri, duwe anak Raden Makhdum. Mbak Makhdum Rabi duwe anak Raden Maklum. Raden Maklum Rabi duwe anak Raden Tafsir Anom. Rabi duwe anak Mbak Kolyubi. Rabi duwe anak Mbak Ilyas, ketua Departemen Agama Surabaya, zaman Londo. Nah, dipari anak wedok, gualak namine Nafiqoh. Rauhnya sing waning Rabi, akhirnya dirabi kali Kiai Hasyim Mas Ari. Dua anak Yai Wahid Hasyim nikah kali Nyai Solihah binti Bisri Sansuri kita turunan Sunan Kudus dan dua anak Abdurrahman Wahid ulama tadi presiden uang ini melewat ini sak gara-gara ini ku ono atose mulut teng Jogja ini neng tiang wedok pengin dua anak tadi ratu padahal itu turunan rojo jenenge Nyai Sukirah. Nyai Sukirah niku tekate kuat pengin duwe anak dadi ratu padahal urung ana raja, urung ana ratu liyane, dudu bojo raja ora mungkin nglairke ratu. Saking kuate tekate melek 9 wulan pas hamil niku. Wetenge dilus-lus, ya Allah pengin dadi anak dadi ratu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lho 9 wulan niku anake metu kriting jembluk putih, jenenge Soeharto, dadi presiden 32 tahun. Lho mula tiang rumiyin niku nopo-nopo andalane niku melek sebab menungso. Nyenengi wong wedok kok ditolak, wong biyen melek. Lebu masjid maca ya Rahman ya Rahim. Ora gelem ya Rahman ya Rahim golek wit gedhe. Sunah mate kaji ajiku jaran go. Goyang yo I love you. Lha mula mbambai dhewe iki kuat-kuat. Senjatane nameng semilah Rahman Rahim. Tapi melek kuat untuk loro cuh waras. Misalnya ini masih pinter bismillahirrahmanirrahim turatur cuh membasin dong. Dukun bayi mien senjatanya namanya lo kuoto. Enggak, wong ora fase wong mien. Enggak kuat-kuat. Lah begitu saat ini wong ini wis ora kuat melek. Mula wong ini kalahan. Mien petuk singo, singo ini melayu. Saat ini wong ini petuk melinjo, melayu. Ruwi melinjo, gogo melinjo, ora. Oh, samura tahu. Engki badan. Gitu. Ora ono sing kuat tirakat wong sak iki. Monggo santen, ora kolesterol lah. Petuk wedhus, ora aku darah tinggi. Bareng ambruk lara gawa ning dokter. Jare dokter sampean tak tambani ning tirakat sik. Aja mangan, aja ngom. Ombe lho ya. Lagi diopera, operasi. Lah menungso niku mulo kandang lali nek menungso niku asale king riko, mulo menungso niku diatur oleh Allah. Dengan dalil yang tegas wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha. Awan dinggo melek, bengi dinggo turu, tapi jatah turu niku dijaluk kali Gusti Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nah, tengah wengi meleo tahajud. Lah mula kadang niku ade niku lali. Wong nek melek kuat, tirakat kuat, aja meneh apik. Elek we mandi kok. Lha mula wong golek nomer niku nek pengen tembus melek le men. Lha mula lha beda. Nek wedhus mboten wong asli mriki tambah mangan, tambah turu, tambah lemu, tambah larang. Sapi tambah lemu, tambah sehat. Manungsa tambah lemu, tambah ambruk. Wong pancen dudu penduduk mriki. Lha mula manungsa niku wong ora penduduk mriki mula ya menangan. Terbentuke paling apik. Dingendikake Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menungsa digawe paling apik wong panjene ora penduduk kene wong dadi pemimpin iku tuwa apik. Mula irung menungsa paling apik. Banding ki irung wedhus ya apik irung menungsa. Mula mboten enten wedhus ambung-ambungan wong irung elek. Lambene menungsa kali lambene wedhus apik lambe menung. Lambe wedhus ya meng munine loro nek lesu ya mbek eek nek pengin rabi mbok ok ngono. Lambe menungso nirok nopo iso sampai suara cecek, sampai suara tawon, sampai suara tengui tirok kene lambe menungso. Bahkan lambe menungso niku ora iso muni mawon iso omong. Mboten muni ning omong. Yang bisu niku. Mboten muni omong. Omong lambe kok. Lha menungsa saking apike tangan niki ra muni omong. Mboten muni ning ngomong tangan niki. Saking apike menungsa. Ya ta? Lah. Dadi zaman iki laqad khalaqnal insana fi aksani. Tah manungsa iki sing paling apik. Bukan yang itu yang bisa ngalahin. Tangan bisa omong. Gitu. Isu-isu ada orang numpak motor. Oh, lampu ini buruk. Ngerti cedek. Ojo pisan-pisan ada bocah lulus sekolah. Mulian sekolah SMA terus. Lagi tonyo sampe. Nah ini ku menungsa. Mula tinggi dikaki Allah. Lakat khalaq nal insana fi aksani takwim. Nah, tapi ojo lali senajan no aksani takwim menungso niku bakal tsumaradatnau asfala safili. Ciri aneh pipine api ngoten iki disampe dijiwit-jiwit diambungi nggih. Sampai kadang bapakne ya Allah anake sapa iki sampe saking apike wong ora padha rodheke apik temen. Tapi radatnau asfala bakal tadi elek, cilik diambung-ambung, umur swidak dituk no ambungan mah nyoh mah nyoh mah mah yakin gratisnya mah nyoh cilik ini ku dicewoki bayi ini begitu gede, orang-orang gelem nyewoki cilik omong saomong dinteni coba nih bayi ini wui wong tuwane senenge wis ya Allah anakku wis muni ya Allah atatah kula niku duwe anak kula niku duwe anak niku umur 3 tahun niku isone mung sak kecap tetak embung niku 3 tahun wis iso ngamuk soalnya ora ana wong paham mbah anak kula 3 tahun tetak embung tak embung. Gumun kula niku, anak kula niku. Lah kok saiki kula tak arep renang nang metu atau suara wong sak meneh gedhe tetak embung. Sakniki kelas 3 SD. Kelas 3 MI niku. Kula pegel ngrungokno cerewete pecerawet. Lho, menungso niku cilik omong sak omong dinteni, tuwek pemegel ngomong e. Cilik ora iso mlaku dituntun-tuntun. Engko nek dolan ra mulih-mulih diomel. Iku menungso. Engko tambah suwe tambah ra iso mlaku, tambah ra iso mlaku. Wuriku kula menungso niku saka apik rodatnahu asfala safilin. Nah dempun rodatnahu asfala safilin ojo lali yo mesti entek. Dadi elek kabeh pipi saiki do kewer-kewer yo do age. Pipine jenengan nggih nate kenceng nggih. Nah saniki wong pun tuwek cagake ra ono yo. Mengke tek kula nggih sami pun tuwek. Ya sampean bareng ya padha. Soal ini tutang tung. Saya seorang orang terbangir. Lah kita, kita melek. Baik sih, saya ini sampai ada makan asem ya. Atau makan salak. Isinya keletak, kak, pecah. Saya seorang tidak ada. Orang perlu salak. Makan jatah lu untuk mencopot. Saya ini sama. Wong menungso niku sumarodatna wa aswala sapile. Umur cilik apik, rodok tambah wayu. Begitu susah elek. Buak pek. Nah, niku kabeh menungso pun padha. Ndak ada yang tidak seperti itu. Illal ladzina amanu wa amilussalihat. Lihat kejaba wong sing iman tur kelakuane apik. Lah wong nek iman tur kelakuane apik niku insyaallah ora elek-elek nemen lah. Ya, cilik niku para sepuh niku, para alim, para ulama niku cilik dituntun. Engke nek gedhe tekan tuwek niku ya teko ya dituntun. Bahkan isih sehat wae royok-royokan nuntun. Biasane bagiane ban gawandeng. Padahal asline mlaku dhewe isih iso. Cili omong sa omong dinteni, poro sepuh niko alim niko, tekan tuwek niko omong sa omong ya dinteni suwuni pituah pitutur ibu. Cili boten iso mangan didulang-dulang, engkin tekan gede ya digawak no panganan lho, niko barangnya ono nyata. Milo awak dewi niki, teng donya niki. Supaya napa? Supaya mboten dadi elek nemen, ayo belajar latihan dadi wong iman. Nah, pertama niku latihan iman sik. Mula para kiai niku wong niku diulang iman. Lah iman sing paling gampang niku imane lambe. Lambe niku paling gampang diulang iman. Mula panjenengan diulang iman nyebut asmane Gusti Allah. Lho ngulang lambe niku lho sing ora ana balunge ilat ning mon angel. Diulang ya Allah dikenal kisik mula tengkuran itu kawitan bismillahirrohmanirrohim sebut asmane Allah jadi ngulang iman itu kanti nyebut bismillah nyebut asmane Allah ben lambe ini iman datang Allah diulang nyebut ya Allah ngulang imane lambe ya Allah ini lho metune iso kadang ya Allah ono sing metune ya Allah ono ya Allah ulang lambe. Lah, lambene wis diulang kenal teng Allah, mangke lambene dadi apik dadi salihat. Nek wis bareng ulang lambe, terus ngulang mata jawarih panca indra diulang kenal Allah. Ya Allah. Ngan? Entuk. Lha wis bar diulang mripate diulang sikil. Sikile dengkule diulang kenal Allah. Ya Allah. Alayyum. Ya Allah, bokonge panas. Kabar ngono ku ape wis ora penak bareng ngono. Ya Allah. Alah, suwene. Lho niku menungso mula rumuse amanu wa amiluso lihat iman tur kelakuane Apik lah mulo ya Allah, ya Allah. Tangane diulang nyekel tasbih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngono tasbih ucul. Ndase diulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kupinge diulang nganggo sepi speaker. Lha mulo para ulama ning ulang zikir iku kabeh dikelompokno. Lah engko nek wis iman lambe niki dadi kabeh diulang iman, nggih. Lah niku terus kabeh nglakoni ya. Ape meripat ngene iki. Sendal ilang. Masya Allah wong dadi lambene apik wong wis dikenalke teng Allah kok. Masya Allah. Ana bledhek dhuwur subhanallah. Pecak telek masya Allah. Kuping krungu bojo ngorok alhamdulillah. Tanpa tak tilik ya aku sek ngerti bojoku sek urip. Nggih. Lha niku kabeh niku amilus sholihat. Nggih to, amilus sholihat kabeh. Moto delok sendal ilang wae niku. Subhanallah. Lah nek ora dikenal ke Allah mripate delok sendal ilang. Wedus iki. Akhirnya sing begitu sendal ilang sing disalahno wae. Wedus begitu arep mlebu swarga di demo karo wedus. Ya Allah niku aja diplebokke swarga ya Allah. Lah napa? Mitnah kula mbiyen. Nang piye, Dus? Lho kula sendal ilang kok iso kula sing dituduh nyolong sendal. Padahal dhek ngerti sak umur-umur ora ono wedhus sok nyolong sendal. Dadi ki mulo ben. Bahkan kiai niku nek wis ana wis amanu amilu sholihate dadi mripat delok pitik munggah masjid, munggah langgar, alhamdulillah. Alhamdulillah langgarku diunggahi pitik. Kok rung ngising ya. Begitu ngising tret. Alhamdulillah ya Allah. Aku iso praktek ilmu toharoh. Ngresiki telek kon dhuwur, Mas. Masjid nek ora ana telek munggah masjid ilmu toharoh ora iso tak praktekno. Soale kiai gawa telek munggah masjid do dosa. Lah nek pitik gawa telek ora apa-apa pitik ra sekolah. Lah amanu amilusa. Rehat. Lha wong iku kudu amanu amilusa. Lah sebab nopo? Sebab sumarodatnahu asfala safilin bakal dadi elek. Maknane nopo dadi elek, elek, elek terus mbak. Balik, malih tengarsanipun Gusti Allah mule. Mula mbiyen kali apa kali panjenenganipun Sunan Kudus diulang. Supaya menungso ora lali nek bakal mati ngoten niku. Para wali sak generasinipun jeng Sunan Kudus ngelingke wong Jawa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun diulangke ngangge ukara Jawa urip aja lali sangkan paraning dumat dumati biyen. Nah supaya mboten lali sangkan paraning dumati wong Jawa niku biyen kali para wali niku bari jeng Sunan Kudus napa niku diulangi tembang maca pat. Napa kok nganggo tembang nek ngulang? Soale wong Jawa niku nek diulang nganggo tembang niku gampang eling. Soale wong Jawa niku senengane nembang. Wong Jawa niku titit-titit lak nembang. Lungo-lungo wero mentok ya nembang. Tok mentok tak kandhani lho mentok kok dikandhani. Wong Jawa niku mlaku ndelok semut niku ya nembang. Semut ireng anak-anak kebo bungkang nembang. Wong Jawa wero lintang ngono ya nembang. Ya ning tangono lintang cahayu nembang. Bojo minggat wong Jawa nembang. Tang Bali yo Sri nembang kok piye? Lho bahkan wong Jawa niku delok silit niku nembang. Demok silit kudi kena yo kan gedang cepola yo pol. No. Mula nek ngulang wong Jawa niku nganggo tembang pian. Lah supaya wong Jawa niku pian niku eling nek bakal mati niku. Gekke tembang jenenge maca pat. Napa maca pat? Sira urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku napa to? Barang papat niku kancane nyawa sing medhun teng alam to. Donya. Nyawa niku keng akhirat mriko. Ngene niku makhluk pendatang niku wau. Nek Nabi Adam niku teko nyawa sak rogone. Lah nek putune Nabi Adam sak awak dhewe niku nyawane tok sing keng akhirat. Dadi nyawane menungso niku produksine teng mriko. Di akhirat sana medun ning donya ning manggon jero rogo. Lah rogo niku produk lokal. Iki produk mriki iki, ngene iki. Produk Pladen. Wong Pladen mangan jeplung. Ono kethuk pangan, telo pangan, pelem pangan, opo ae dipangan karo wong mriki. Lah mangke terus rame lu ngurus, teng mriki diurusi dhewe kak lewe, peteng kuwak. Mangke ono sing metu si ampase dadi uyo. Dadi taek. Dadi ringet, dadi umbel. Sabare vitamine didom, gitu. Proteine dibagi moto kabeh. Nah, panganane menungso niku enten sing paling apik naminipun nutfah utawa mani. Lah niku sing calone digawe menungso. Ngene bapak nek ibu dadekke siji ngoten niko. Mboten perlu tak jelaske. Mangke terus titipke teng rahime ibu. Telung sasi dados segumpal darah, petang sasi dados segumpal daging. Lah nek pun dadi daging nyawa diceluk. Dul jare Gusti Allah. Medun nggih. Omahmu wis dadi don nggih Allah. Alastu bi rabbikum engko kowe ning kono isih eling ora nek aku pangeranmu. Nyawa niku jawab qalu bala syahidna. Nggih ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan Gusti Allah. Fan fukhur ruh maka ditiup ruhane itu ke dalam daging. Akhirnya dagingnya urip wong dikeki nyawa. Terus dadi mekar dadi gedhe dimplek-plek daging, cencang otot tekno balung bungkus kulit tuku liram rambut. Sangangulan proses pembuatan bungkus niki pembuatan karoseri casingisasi iki. Rampung. Akhirnya begitu metu sangangulan nyawane wis ning jero rogo. Lah begitu metu nyawane ora ketok sing ketok rogo. Rogone lah bungkus wong tergantung sing gawe. Yo nek sing gawe pesek ya metune pesek. Sing gawe mbangir metune mbangir. Nek digawe teng mriki ya pesek-pesek rembes-rembes ngeten niki. Nek karoserine digawe teng Arab ngoten ya wayu kan. Ganteng nek digawe teng Eropa ya gedhe dhuwur rambuté ya. Abang nek digawe teng Afrika ya ireng gosong kaya kopi goreng. Cemani. Nek digawe teng Cina ya tembem-tembem si bibit-bibit matane kripik pipine koyo apem. Dadi mulo tergantung sing gawe karena ini produk dunia. Gawe pesek metu pesek, sing gawe ireng metu ireng, sing gawe ganteng metu ganteng. Lah nek sing gawe wayu karo ganteng, nah metune ngono iki. Nggih. Lah mulo. Lah, mulo sampeyan aja gumun nggih. Rogo niki gawenan donya. Mulo gedhekne ya ngangge donya asale telo, asale pari, mulo gedhene sebab dipangani sego, dipangani gedhang. Lah mulo niki sebab barang donya senengane ya senengan donya. Mulo rogone menungso niku endi sing ra seneng donya? Tangan mesti pengen gelang wong niki donya. Mesti pengen. Tangan niki donya, mulo tangane wong lanang niki anggere weruh bokong mesti pengen temok. Yakin orang ngantel tangane banser apa meneh. Jo meneh tangan banser, wong tangan kula nggih. Padha kabeh wong niki donya. Mripat niku donya. Mula rasa gumun ana wong adus mesti ditoleh. Tek sapa sing adus. Nek sing enom balik meneh, nek tuwa ya bablas terus. Niku donya. Kuping niki donya pengin dianting-antingi. Mula wong niku nek kedonyan niku mboten napa-napa, wong pancene awake niku saka donya. Kabeh padha sing bedake niku rime tok. Insyaallah nek kiai niku rime cakram. Artine arep kon dirim set mandek ngarep guri dan rim Pladen iki kan rata-rata rim tromol. Kampase setengah antek tadi. Lah nyawa medun manggon jero rogo niku dipun gambaraken kancane papat sebelah kiwa niku iblis loro bagian nyasaraken, sebelah tengen malaikat loro bagian gandoli. Ini cara awak dhewe diarani jin korin kali malaikat apa to. Nah wong Jawa niku biyen rapate paham, mula supaya wong Jawa niku biyen paham niku dijenengke dulur papat limo pancer. Lha mula pancer iki nek butuh apa-apa. iso nganggo dulur tengen, iso nganggo dulur kiwa. Pengen entuk bojo wayu ngono nganggo dulur tengen mlebu masjid maca ya Rahman ya Rahim. Nek nganggo dulur kiwa sunama teka jiaji ku jaran go ya. Podho-podho I love you. Pengen rasa nek dalan tengen la haula wala quwata illa billah. Nek sing kiwa sunama teka jiaji ku bantung pondo. Oso. Pengen sugih nek sing tengen ya fatahu ya rozak salat duha ning jero langgar. Nek dulur kiwa ya padha go pitik cemani munggah gunung kawi. Mule ya sugih. Sami mawon. Duh. Mula kiai kali dukun niku padha. Kiai kok tirakate kuat ya dungane mandi, dukun ora tau wadus kok tirakate kuat ya dungane man. Sami mawon. Mula sampean terserah milih kiai padha dukun padha. Boleh pitik ilang tak kok kiai yo ketemu tak kok dukun rata wadus yo ketemu. Ketemu sami mawon wong padha padange kok. Cuman padange niku seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok kobong wae ngono to. Boleh pitik ilang ngangge lampu baterai sentolop niku yo pitike ketemu, ngangge blarak digendel diobong pitike yo ketemu. Ketemu meng lampune isih utuh blarake entek kok kobong wae ngono to. Lho pun jelas to. Lah mula perjalanan hidup manusia yang pertama digawe tembang, kei jeneng tembang Mas Kumambang. Napa Mas Kumambang? Niki nggambarke kemambange nyawa saka akhirat medun teng alam donya manggon jero raga. Nyawa sambut ngapati mitoni, ragane sambut imuni sasi. Nempun bar Mas Kumambang, anak menungso kesusul tembang mi mijil bakal mijil lahir lanang lahir wedok. Nek lahir lanang ya wedhus loro akikah, nek lahir wedok wedhus siji akikah. Lah nek wis bar mijil, tembang berikutnya niku tembang kinanti. Nah, cilik-cilik niki tembang kinanti sangonono kanti agama kanti akhlak diwulang ji ra gelem ngaji saduk. Rungokno kinanti wayah ngaji kok mancing cuklek pancinge. Isi ngeyel ya disat kaline. Lho kinanti kok iki fase yang kita tidak boleh sembrono. Kudu diseni gelem ngaji ora gelem ya kudu ngaji. Wayah ngaji kok dolan uncalno nggon TPQ. Nangis tapuk. Ora ono pokoke toleransi nek bocah wayah ngaji umur sakmene-mene niki. Mbuh piye carane saduk wong tuwa kudu galak kudu keras. Ibarat santen wayahe ditokno saka klopo. Ya diparut ya diplathok diperes yek-yek. Unggahno geni. Nek ora ngono ya ora metu santene tenan. Wong wayah kinanti kula niku zaman kinanti bapak kula ganase wis mboten umum. Kaya alap-alap bapak kula. Karo anak ini. Jenenge ini Ahmad Muwafiq. Galake mboten umum. Kuping ini gawenan Cina copot bener. Tengkiwe. Tapuk lambe paha. Hawa paha. Sampai kuping kula ini lho kebal. Dijiwit mboten krasa mbiyen ini. Saking betina fitness. Lho ngoten niku nek kula dijiwit terus mboten krasa pindah teng mriki. Wulu lak, wulu niki lho. Ngasek protol ati-ati niki entek. Kadang kurang kupuane. Wi depi alis dicabut. Keras sih sampai kula gek cilik niku lho ngeten aku keliru milih wong tuwa iki. Saking kerase. Ngeten niki nggih mami nang. Kula dereng ngeten digoleki. Kula itu jejerno ngeten di mami. Kula niku wis gedhe, tak mono lah wis pinter. Kula ngerti nek wong sujud niku ora entuk obah. Bapak kula sujud tak tinggal mlayu. Kula bar salat niku dicengkiwing rambut kula ngeten iki. Koyo anakan kucing. Uncalke peceren coba. Gusti Pangeran ganase. Alap-alap tenan bapak kula niku zaman kula. Tapi kula terus begitu gedhe-gedhe-gedhe ya Allah ra ono apik kecoba wong tuwaku. Nek aku cilik ra di ngono, no kula niku dadi apa? Wong kula niku wonge pantesan. Ngaji pantes wong kiai. Misalnya ra ngaji nyegat truk kula niku ya pantes. sewu nyepat. Paribasane kula njuge lawang ngono ya rasa. Nggih. Kula niku ora diulang ngaji anak kula keleleran. Soalnya kula niku banyak dicintai wanita. Ning ora wong kene, wong kene ora ono sing seneng aku blas kok. Entar wis sedih kula. Loh. Lha niku ki nanti begitu saiki tak rasakno ya Allah aku negati kerasi wong tuaku dadi apa mbiyen. Nah, sampean ya kudu padha nek era ki nanti aja pisan-pisan sampean duwe welas asih. Sopan santun hak asasi manusia hilangkan. Soalnya nek ki nanti bocah ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso niku kesusul tembang si sinom. Wis bakal dadi canom, wis mulai ndap blek. Wong wis rada gedhe kok wis mlayu. Ana aten Allah Akbar, Allah Akbar. Nak ngaji, mah wing. Nah, wong wis sinom, totonane wis angel. Napa male nek pun bar sinom menungso niku kesusul tembang asmara. Dono mulai ketaman asmara, mulai jatuh cinta taek kucing rasa coklat. Wis ra kene kandhani ora meng SMS-an. Mah, ngono ae. Ngene boto. Niku wong nek wis jatuh cinta niku wayang ngaji kudungan sarung lewat kebun jagung. Niku nek wong wis jatuh cinta. Lah, nek wis bar jatuh cinta bar nek masku apa bar napa asmarandana menungso kesusul tembang gambuh. Bakal jumbuh lanang wedok mulai rabi bangun rumah tangga. Duwe masalah baru berkeluarga. Wis ngaji wis angel wis ruwet. Lah engko nek wis bar gambuh menungso kesusul tembang dandangku gula. Dandang niku pahit gula le lagi bakal merasakan manis pahitnya kehidupan. Tuk bojo bagus ganteng duwite akeh legi uripe oleh bojo serane duit rupane elek senengane ngramal tukil pahit uripe oleh dandang. Maka dandang kulo adalah dandang pahit gula legi merasakan manis pahitnya kehidupan. Dan wis bar dandang kulo lah menungso niku bakal kesusul tembang durmo. Endi dharma baktine uripmu? Paribasane klengkeng metu wae dipangan wong, gedhang metu wae nggo pakan manuk, pelem metu wae nggo pakan codot. Nah, wae menungso apa? Apa buah kehidupan kita? Buahnya apa? Dharma bakti kita terhadap kehidupan ini apa? Nek duwe bondo ndi sing mbok dharma bakti iki? Nek duwe ilmu ndi ilmumu sing mbok dharma bakti iki? Nek duwe tenaga ndi tenagamu sing mbok dharma bakti iki? Yang kamu perjuangkan untuk kehidupan umat iki lendi? Durma kok ora nang berdharma bakti menungso kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur sekondo. Dunyo dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis mulai lamur, sing lanang tato naga mangap wis mengker dadi gambar cacing. Iki wis pangkur wis nang mungkur. Siap-siap mungkur saking dunyo nang mlebu lang langgar mlebu masjid raketang setahun pisan riyo. Bu nang mungkur. Nang golek dalan Pak Padang nek ranang mungkur menungso kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma. Nek terakhir tembangin apa menungso niku pucung. Menungso ki meng dipocong sluku-sluku ba tok lebok ke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge Bu Buyut siap-siap mlebu lawang ciyut. Lah petuk malaikat mungkar nah akhir mesti takoni meneh marabuka Allahu rabbuh Allah Allah Allah Allah Allah Allah malaikat mungkar akhir ngamuk tapuk lambene jaman wacung ternyata napa ditahan kali malaikat rokib aja to Kang aja piye iki muni Allah ora iso iya iku ilat pladen. Randi alibak tak duweni hono coro kon. Nah wis gelem belajar wis lho anggar ono pengajian ya teko. Endi cantetane? Oh anggar ono ngaji ya teko. Duh, tapi kok turu? Jangan tadi turu. Ora apa-apa, nek ngaji melek berarti sak matane ngaji. Lah nek turu, apa kok ngetok sing ngaji. Lah mulane ana pengajian ini teko senajan tu. Mboten ono. Teko senajan turu. Termasuk nek enten thariqah gek ndang bae atori thariqah. Nek ning thariqah, teng mriki enten mboten thariqah. Nek enten gek ndang beat. Nang kok nek ra kuat nglakoni nyang-nyangan kare mursyite. Yai, apa? Niki wiritane mangke bar salat ping pinten? Ping 100, mboten kiyat kula. Nang kuatmu pira? Sedasa. Lah sing 90, ah tugas jenengan nitip. Dewe wong salat niku ping 50 kare Gusti Allah iso dinyang karo Kanjeng Nabi ngantos ping li apa meneh wiritan. Nyang kali mursyite dinyang. Kulo nek ping 100 mboten kiyat ya iku ate ping 10. Nah terus, lah yang ki pokoke kula niki kan kelas penumpang ya. Penumpang niku turu ngorok tekan nggon sing bagian melek niku sopir. Penumpang kowe kok dadi kokon melek barang. Penumpang kok nek cerewet malah sampean terganggu wis nang kula tak turu merem pun urusan niku. Cuman mangke nek enten acara kula tak beto wedhus, angel. Dene ku mulo langkau nih sakapan waya-waya mati sampean dihitung mati ini wong belajar wis gelem sinau ya Allah ngulang moto ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lu sesok ini ku ya dihitung kabeh kok sedaya dihitung moto nanti ganjarane matamu riyen kata ya Allah duko saat ini lah kok duko lah wong kula nunggu kelingan bareng ngaji ya Allah ya Allah ya Allah lah kok tengah dalan ini wong wong wedok numpak motor katokin jengking ngoten. Lambe kula muni, wow, ono yo ilang. Ono tiyang ngrasani tak rungokno, oh, yo ilang ganjaran teng kuping. Lah kira-kira ganjaranmu sing ngiso ning ndi? Kadose sing teng bokong tesih, ya Allah. Soale bokong kula niku ra pati iso rasan-rasan rapi apa. Hitung bokonge, watasyadu arjuluhum. Begitu dit, oh iya bokonge isih ening ganjaran. Yes, bokongmu mlebu swarga. Bokong tok ya Allah. Guri iki lho nggih. Mula sampean niku ana pengajian ngene teko. Mula dingendikake kali Allah nek panjenengan niat dadi wong iman, latihan ngaji, latihan nopo. Benono pengajian teko, sak waya-waya dengkul ra iso dijak mlaku, panjenengan tetep entuk ganjarane ngaji. Jenengan teko kok karo nganteng, ini bendina pokoke turu teko. Ngerti-ngerti wis ra iso lunga ngaji soalnya wis dengkule rusak, mripate wis ra weruh apa-apa. Benono pengajian tetep entuk ganjaran. Sebab napa janjine pun Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Sampe entuk ganjaran ora pedhot. Lah wong-wong sing kaya ngoten niku, niku aja meneh teng urip. Tekan sedo niku entuk ganjaran po. Ada mula para sepuh sing dikholi ngeten niki. Ya wong ya tetep eling. Baji. Terus niki Mbah Mas Adi. Niki wong ya isih entuk ganjaran padha. Mbiyen sing mulang kok. Lha mula wong niku nek apik niku kuburane ya rame, cilikane rame omahe, gedene omahe rame, sedane kuburane ya ora rame. Niku bagian saking falahum ajrun ghairu mamnun. Mula para wali niku sampean delok gek sugenge para wali niku nggih. Kabeh wong dimong. Kali Sunan Kudus niku sinten mawon dimong kali Kanjeng Sunan niku. Mula sakniki nek delok makame niku mang delok rame ra tau sepi wong jaman uripe nggih ora tau sepi. Nggih to, ajeng jaro, ajeng donga. Zaman sugenge wong ra iso mangan njaluk donga. Mula sakniki nek wong ra iso mangan ya mriku dodol se sego. Lho bahkan copet niku ajeng pengen nyopet ya ngenteni tamune jeng Sunan Kudus. Niku mungkin zaman Sunan Kudus sik sugeng sing senengane nyolong sendal niku ya muncul. Mula copet-copet niku iso urip sebab nyopet ning makame para wali. Lho saiki wong wali sedo wis iso nguripi copet. Mosok awak dhewe niki wong urip ra iso nguripi copet. Mula sampean nek dicopet alhamdulillah. Lho barwani Kudus. Ning barwani niku kecopetan teng terminal Semarang. Begitu ngerti kecopetan, santri sing gawa tas iku dioper kali santrine. Lah yang santri ra tau belajar Melayu. Nang copet niku wis bendina belajar Melayu. Ya ora kecekel. Begitu ora kecekel kondok ya, ini apa-apa. punten tasin jenengan sing enten duwite wau dicopet. Nah kula uber mboten kecekel. Alhamdulillah, Lele. Lho, kok alhamdulillah, Yai? Alhamdulillah, aku sing dicopet dudu aku copete. Ya ya. Mila kita menyenangkan itu, yo. Ayo diniati belajar. Saya dipundut kali Allah, termasuk golongan itu yang ingkang sampun belajar. Mati nih wong belajar, mati sing di ngapura Gusti Allah. Nek ra gelem belajar jarene Jeng Sunan yo. Marebuka, ha. Marebuka, ha. Ha he ha he. Tapuk lamene tepak canggah gulune kek. Ngoten niku langsung wedi delok akhirat dadi wareng. Cemplung nonroko diudek udek udek angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil kotarangan bodol digecek ajur mumur kaya getebok bo bosok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah pareng udek udek gantung siwur tarangan bodol getebok bo bosok ya iki para wali gae ya. Lah supaya wong ni dadi enak wong tembang ora ana musike gekno musik gamelan slendro pelok. Nah mulo slendro pelok muni nang ning nang nong dagdang dagdang gung. Nang ning nang nong urip yo nang kene yo nong kok. Nong ana yo ning kene ngaji nong kono nyolong pi pitik wong urip kok. Yo kadang apik kadang elek. Nah sugeng rawuh Pak Fadil. Nah niki saking purwa dadi lho. Jenengan parani putune Kanjeng Nabi sing saka Purwodadi. Lho, tamune enteng Purwodadi. Nyamlo sing anteng kae. Nang ning nang nong dandang. Go urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nong kono. Nang kene ngaji nong kono nyolong pi. Pete nang ning nang nong. Tapi nek wis nang kene nong kono kudu eling dandang dandang. Gung, ayo dandang balik nang sang yang a. Gung dang bali onang Gusti Allah. Nah wong kudus kadang ora ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong ngedang tang ngedang tang. Lega ngguyu sampean nggih mboten? De ada di nang ning nang tang tang tang. Kuti. De. Ye. Ini kula, kita men sedaya aja lali sesuk wangsul nyusul Mbah Haji. Nyusul Mbah Mas A, jadi nyusul. Nyusul paling kaya takut. Lu lagi nyusul. Nunggu mbah. Nunggu apa-apa. Nunggu apa. Pokong tak. Jadi. Nyusul. Nah, nunggu ini tekan ngeri kok. Ya, tekan ini sangunnya nopo. Sampai ini sangunnya katah, ya pada karun neng pasar, ini sangunnya ake, ya tukunnya ake, blonjone ake. Sangu titik, ya brojone siti. Ini sangu 10.000, ya tuku sate. Ini sangu 1.000, ya ambune tok. Nah ya, ini lah. Amanu wa amilu sholihat. Nah, siapa kalau kita mau amanu wa amilu sholihat, ini melu sopo. Ya melu wong sing diulang amanu kali Gusti Allah. Nah sopo sing diulang amanu. Yo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning Nabi sing diulang amanu niku. Cuman Kanjeng Nabi ora tau ngulang amanu tekan Pladen. Kanjeng Nabi namanya ngulang amanu teng para sahabat. Lah terus sahabat ditinggal Nabi momong teng tabi'in. Tabi'in ditinggal sahabat momong tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in ditinggal kali tabi'in ngomong tabi'ut tabi'ut tabi'in terus kita panjenengan sedaya dimong kali kiai kiai pladen mula awak dhewe niki kudu enten khol enten apa niku ngiling ngiling awak dhewe niki dadi umate Nabi ning ora petuk karo Kanjeng Nabi petuke kali para sepuh para ulama mulawak dhewe niki wangsul teng ngarsanipun Allah kelase nameng kelas murite ulama. Nek kelas murite Nabi jenenge soha sahabat. Nah mulo cek awak dhewe ora lali nek nang kelas muridnya ulama, mulo gawe khol kaya ngeten iki lho cek mboten lali. Soale Musa niki kathah tiyang sing mboten purun khol niku lali. Rumangsane langsung muridnya nah Nabi mulo senengane nyalah-nyalahno sakniki niku. Kathah tiyang ngoten niku. Gayane muridnya ulama disalahno. Gitu. Zaman Nabi ra ono. Lah zaman Nabi muridnya jenenge soha. Sahabat. Lah zaman awak dhewe muridnya wong kaya ngeten iki lah ya beda sing diulang siji. Mula nek carane ngulang Islam niku enten namine ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah kang kawitane ku Nabi wal jamaah Nabi sahabat wal jamaah sahabat tabi'in wal jamaah tabi'in tabi'ut tabi'in. Lah awak dhewe niki wal jamaah ulama. Mula wal jamaah ulama yang kebetulan ada di Pladen Kudus, Jawa Tengah, Indonesia, dunia. Lah mula cara ning ulang ya cara murid Kudus. Nggih ta? Nek muridé Nabi diulang salat zuhur 11:30 ya wis mlebu Mas. Cih, tapi nek muridé ulama diulang salat zuhur 11:30 ta seteng sawah. Mula muridé ulama nek diulang salat zuhur celuke 11:30 lho. Loro ngoten iki Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eh, biasa. Ora teko-teko ya Robana. Ya Robana. Robana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kare ditoleh endi makmum Gus teko wedi ya. Darhamna lanakunanna minal khazirin. Zirung teko ya tambahi bekel ngenteni ya tombo ati gulima. Duh terus eno. Itu monumen kehidupan ngenteni wongso. Salat saking pegelingan tani akhirnya nambah niat ini deh. Deh tambah at. Sampai suwe ono krepyek-krepyek ono udut ngarep masjid. Mula teng mriki terus kiyaine ngamuk. Wis dinteni tombo ati ra teko-teko diamuk. Diurugi anjang-anjang dirung jeruan tal blebu. Lah niki terus kibo. Muridé Nabi dipanasi kile mboten kro. Keras, anak murid tak kiai pelajaran Allah. Do rukoi bolonger, anak ding ding ding bakso, kereta kereta enggak pak buku tanan. Ini murid pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sembari semarom mikal Allah nanti kalau engkau fasawa, suwe go. Lemula bocor pikiran, bocor mata, bar solat ditam. tambal ngangge zikir la la illallah. Oh gedek-gedek mosok abad iki nek zikir meneng. Esok abad kan muridé Nabi, menenge niatine nang Gusti Allah. Lah wong kene jak menenge turu. Jadi saya seawak dewe ini kelasnya nek wangsul tengah sana pun Gusti Allah rombongannya muridnya ulama ada rombongannya muridnya sahabat ada rombongan apa muncet ada muridnya kiai deh gimana lengge solawatannya muridnya kiai. Nek murid kiai sing teng mriki ya gayane murid kiai. Ya Rasulullah salamun alaikum. Niko. Ana sing cara Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Angiya numpak perahu layar. Ana sing model ngene iki. Wassalamun mustamirun kulakini antajantat santri enam santri tuwek ya halo ya nabe salam halaika anu Habib Syekh ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya Nabi Muhammad dalikal fadlu min Allah ya Nabi nah wong kudus ora patek paham artine apa to wek kok gendira ya nuno pegel kok gendira tangan ya nene tangane pegel jempol ya nene aduh la kadang kita akhir-akhir ini lah amanu fa'amilu sholihat melu kanjeng Nabi tapi pangkate sing murite ulama ya kaya nih sesuk petuk Nabi ya sing wong Baghdad ya Allah ya Nabi salam malaika ya Rasul salam malaika ngono Nabi rombongan kanti niku Kang king Baghdad sing Nabi asing teko Jawa ya. Ya Nabi salam alaika. Lho. Rombongan kon di Pladen sing Nabi. Nang iku lagu apa? Dangdut. Campur sari. Ya Nabi salam alaika. Ya Habib salam salawatullah ya narep cerita karo sapa Nur Ana sing nyanyi dadi sesuk dadi sapa sing aman wa amilu sholihat wangsul beto generasi ini dewa kula delok bocah-bocah kene iki ya Allah kadang kula seneng trap selawatan. Semuanya marhaban ya nurul aini marhaban sampai kadang ngawen orang sampai ulah seneng lah dewa ini termasuk pendiri Kanjeng Nabi sing neng jeku Jokulo seneng Pladen wis ora tau petuk. Mula-mula niku ndelok bocah-bocah niku gelem terbangane seneng. Iso menghadirkan cinta kepada Rasulullah padahal ora tau ketemu. Makane pencinta-pencinta Rasulullah ini wis bar nek wis selawatan wis kaya petuk tenanan yo. Ya Nabi wis kaya tau tenanan. Ono anta Samsun anta Badrun anta Nurun fauqa nur. Ono sing protes. Apa Nabi kok dipadakno srengenge. Nabi kok dipadake rembulan. Saiki ana wong model ngono ku to. Selawatan musyrik. Ana kaya Rabi bil Mustofa musyrik. Lha iki wong iki kan ra ngerti to nek wong-wonge. Bahwa umat Rasulullah belakangan yang tidak pernah ketemu Rasulullah ini merindukan Rasulullah. Lah karena rindu maka yang lahir adalah bait-bait cinta, puisi-puisi cinta, Mula sedaya solawatan, sedaya kosidah yang dipakai itu bahasa mahabbah, bukan bahasa fakih. Mula bahasanya bahasa mahabbah lah. Kalau bahasa mahabbah, yang ngono iku aja ditelok nganggo ilmu fakih. Jut wa balik ulama kusot, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasid. Ini kan bahasa cinta, pengen selalu bareng karo Kanjeng Nabi. Yus koyo awak dhewe lah nek kangen karo kekasihnya. Aku ingin nanti kita bertemu di pintu surga. Lu koyo weru swarga ae. Ora entuk muni ngono iku termasuk kalimat musyrik. Ora oleh. Iku kalimat cinta. Dik, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Enggak boleh itu apa? Mati karena Allah. Mati kok karena tidak ketemu. Lho iki kalimat cinta. Makanya bahasa solawat itu kan bahasa cinta. Anta syamsun, anta madrun, anta nurun fawqa nur, anta iksiru wa ghali, anta misbahu sudur. Ini kan bahasa cinta. Mula jadi dulu ilmu fakih, bubar bahasa cinta kalau dulu gak ilmu fakih. Masa ini gimana nih, rumah irama. Rumah irama. Rumah irama itu mencintai kekasihnya yang sudah mati. Ketika pakai bahasa cinta, serasa setingkat di bawah Allah dia. Jadi Nabi apa Rumah Irama itu duwe bahasa musyrik. Nek didelok nganggo ilmu fikih lo ya. Karena rindu pada kekasihnya. Ku tahu rumus dunia. Oh, koyo ngerti rumusnya dunia ae. Ora-oran ngono. Wong ini kadung seneng rindu dengan kekasih koyo petuk karo pangeran. Bahkan seperti bersama Tuhan. Maka orang kalau punya cinta itu indah dekat dengan Tuhan. Lho saiki ngene sampean delok ya. Penyanyi-penyanyi gini menyatakan cinta pada kekasihnya itu seolah-olah sedang berhadapan dengan Tuhan. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Yo petuk pangeran ae lho. Iki kan kalimat cinta. Aja didelok nganggo ilmu fikih. Cah nom-nom nek wis cinta koyo Gusti Allah ra nganggo kok. Karena kalimat cinta itu biasa begitu. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Oh, Gusti Allah kaya ora ono, hanya dirimu yang membuatku tenang. Oh, Gusti Allah gak kanggu. Lagi fakih ora iso tok ngene iki. Maka kalimat cinta itu kalau sudah dilihat zaman baca Kisahul Anbiya, manuk emprit jatuh cinta sama emprit yang perempuan. Dik emprit, I love you. Lho sampean waca kitab Kisahul Anbiya bagaimana ketika burung emprit itu saling jatuh cinta. Ate merayu kekasihnya di sanding singgasana Nabi Sulaiman, dik emprit, aku cinta padamu. Nabi Sulaiman ngerungokno. Emprit ini merayu ngene ya. Lho kok suwe-suwe sing wedok ini gak percaya cintanya emprit laki-laki. Gak percaya kalau engkau cinta padaku mas. Lho kok si emprit ini langsung metu emprit. Kayaknya kaya menungso. Dik emprit, aku cinta padamu. Kalau engkau ingin bukti cintaku padamu, akan aku buktikan. Kalaupun aku harus meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan. Kan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai hadiah cintaku padamu. Lah manuk emprit ngono Nabi Sulaiman nak yang guyu kepinggil ta. Oh adalah prit lambemu. Apa jawabannya emprit? Emprit ini jawab, "Ya Sulaiman, tenanglah, mengertilah, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta." Lha mulo bocah-bocah iki dhewe selawatane kaya padha sampe joget-joget. Ira apa wong cinta kok. Kaya petuk kekasihnya teko aduk. Ye ye ye ye ye ye. Mulo kadang ngono cah selawatan sampe jengking-jengking sembah kula wis ra urus. Apa ae wong Sunda? Ya Rasulullah salam, salamun alaik. Ya wong Sunda ya. Es lilin mak cecer ya Sunda. Mula sesuk iku mate Nabi niku ketika duki teng sowan nang Nabi, beda-beda modele. Mula selawat iku dicampur apa wae apik. Wong selawat lu dicampur teteteng yo apik. Ya Rasulullah salamun alik teteteng teteteng yo apik. Sambung gendera ngene-ngene yo apik. Iya. apa? Iku mukjizate selawat. Seje nek wayang-wayang rek wong Jawa tambahi apa elek ora iso. Wayang niku di bahasa Indonesia ana wae elek. Bumi kuncang kancing langit kelap-kelap, bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip, mboten dadi. Indonesia Raya, Jawa no elek, Indonesia lemah banyuku. Elek. No wale kenging tiang Banyumas, Indonesia lemah banyu nyong lurus. Adan ya adan. Adan niku ya cocoke ngoten niku diwola-wali ya ora kenek ternyata adan ni. Ayo la salat. Luwaden. Jarene wong luwi adan opo. Lha niku ngono tok enake, saline dangdut rusak. Hayya la sholat, hayya la sholat, rusak ora oleh, ndak boleh. Makanya ya, lha hebatnya sholat, sholawat. Mula Gus Dur lagu sholawatan yang dangdut, Gus Dur ini. Astaghfirullah, Rabbal baraya. إلى الخطايا ربي Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang. Lagi ni, sing nyanyi Ida Laila, grupe Awara, sing arang Abdul Qadir kali Ahmadi, wong ape-ape, mulu lagu biyen niku ape-ape, rakoyo lagu saiki sing arang wong kemplu ape. Di mana, di mana, di mana, kemana, di mana lagu tako. Ngantos Ayu Ting Ting bojone ilang, mboten kroso. Allah, jadi dengan khol, dengan peringatan kayak begini kita terus tahu, oh ya Allah, Islame awak dhewe iki ra tutuk nek ra dilantari kali para sepuh. Nek mboten enten baji ngene mungkin ya sampean mboten iso Islam. Mbak Mas Adi ini menangkut dalan-dalan kita panjenengan sedaya ingkang dedahaken kita dateng agamanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula dalan lurus ingkang nami Siratal Mustaqim niku onten Siratal Ladzina An'amta alaihi, mono dalane wong akeh. Nah awak dhewe dalu niki coba nglunute ya awak dhewe iki ora iso kenal Allah nek ora dikenalke kare para sepuh para pendahulu. Mula khol niku penting. Siji ndongakno, yang kedua adalah memahami bahwa ono orang-orang yang menjadi lantaran kita mengenal Allah. Ono pasti lahir. Amma ba'du. Lho iki lagi muka dima kula. Lho lagi amma ba'du kula urung mulai ngaji. Lagi dereng mong niki lagi amma ba'du. Lagi muka dima. Kula ketua pun amma ba'du tadi. Ya tereng ya kayak niki amma ba'du. Jadi kula urung mulai ngaji. Kakiku. Apa ini? Lo tak kira aku wah ya. Kaki. Tak kira kakiku. Kaki. Oh, hataman Quran. Banyu niki. Masya Allah. Kok tak umbe iki? Duh, kula paling ngandel nek ngene. Banyu arek didongani mesti barokah. Nggih. Nggih kula bedino perlu ning mboten ngerti nek iki diduk enten dongane niki. Lha iki lha niki. Niki banyu nek didongani niki mesti barokah. Ono wong ora percaya mosok banyu nyimpen barokah. Ya iso jemene banyu wong kaset wis iso nyimpen donga. Lho kaset lho sampean pisui bakak kiku ngono ya metu diputer ya bakak kiku kok. Apa meneh banyu? Lho dadi wong nek zaman biyen iki paham nek wong anyar ra ngerti opo. Panganan kok barokah. Ya wong panganan di Allahumma ba. Bari ya mesti barokah disimpen teng mriki. Mula wong-wong tuwa biyen paling wedi karo panganan. Karena panganan iso nyimpen macem-macem. Nek disimpeni barokah ya isine barokah. Sing medeni nek diseni linggis. Mula calon-calon lurah niku paling wedi nek karo panganan jangan-jangan isi linggis. Allah melinggis pangan ya mengkring ngene kok. Jenenge santet. Mula panganan niku medeni. Wong wedok ditolak cintanya. Cinta lebokno lewat panganan. I love you. Wacana ya Rahman ya Rahim. Puh kakek. I love you. Utawa sunah mata kajaji kujaluk yang puh mlep. Mula sampean nek anak bodho wacana do dungo titipke panganan wacana ya fatahu ya alim. Bojo kok pengen rabi meneh. Ya dijikono panganan ya Rahman ya Rahim waca dungo. Cak omong Mas aja rabi meneh to Mas. Bila perlu dinyanyekno, bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua tidur pun setikar bersama cuh keke kandolan bokong kandolan bokong oke tak begini ya oke wong loh alhamdulillah di sini biar nasi gelem kalau nasi gelem tak ambil meneh oke jadi tiang-tiang ingkan ngerumi ini kita panjenengan sedoyo wangsul teng mriko niku sing diarep-arep niku napa dungane anak putu dungane anak putu diprengeti anak putu dikancani anak putu sampai jam setengah si siji lho wong urip niku nek dikancani kan seneng kita tiang sepuh niku nek dikancani tambah suwe tambah seneng mulu antarane sampean di SMS karo di parani seneng pundi? Lha mulu awak dhewe niki berusaha marani gawe khol niki lak ngancani ta carane niku. Saniki malah ana sing mboten SMS malah di online. Kemuka mlebu swarga. Tak. Nah dhewe niki ngancani, mulu nek ana khol ngeten iki ayo dikancani sing rada suwe, sing rada mbeng. Bengi supaya sampean sesuk nek mati ya ana sing ngeling-eling tekan beng bengi ngancani donga tekan beng bengi nggih nggih niki mukadimah sesuk tak terusno meneh wong wis bengi wong wae kula kesasar tekan Mayong jarene terus ya bawa blas tekan Mayong begitu tekan Mayong lagi ditelepon keliru arah balik arah balik ya, terus kula dugi alun-alun sing ngenteni ternyata lagi ngopi nggih Bapak ini alhamdulillah kula saged silaturahmi teng mriki nggih sing penting dalu niki kula saged ngelingaken kita panjenengan sedaya nek kita panjenengan sedaya niku menung menungso kudu eling tetep dadi menungso al-fatihah wa alimaladzalin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Amdan na'imin, amdan syakirin, amdan yuafi ni'amaka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami ambagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sulthani. Allahumma fath alaina futuhal arifin, bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak. Wa dzakirna wa nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hi lana min amrina rashad. Ya baina ummatina masyaykh masyaykhina wa jaddati wa jaddatina. Ana usulun la rukhim baji. Wa masum. Wala jama usulim wa pulim wa nisbukun nabin. Allahumma ufir lahum. Warhamhum ma'afim afanhum Allahumma la tahrimna ajrohum la taftinna ba'dahum wa firlan wa lahum Allahumma jil qabrum wa tamiratul jinan Allahumma jil qatafirat jamil qubur la lillahi la lillahi muhammadur rasulullah biaqidhan bismut ma'inna irja'i ila rabbik radiyatan marudiyah fadkhuli fi ibadih wadkhuli jannatih Rabbana atina fi dunya hasana afil akhirati hasana tawakina adab al-nar sallallahu ala sayyidina muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin wa sallil al-fatiha